Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu dan melangsungkan kajian walau secara online pada malam hari ini. Dan semoga kegiatan ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh dan kebaikan untuk kita semuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun Anda berada. Kajian kali ini berlangsung bersama dengan saudara-saudara kita dari kota Kendari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari segala hal yang buruk dan yang tidak disukai. Adapun tema yang akan diangkat adalah jangan engkau jual agamamu dengan dunia. Kenapa mesti begitu? Mungkin ada muncul pertanyaan, dan ada apa sebenarnya dengan dunia? Inilah yang akan kita bahas bersama insyaallah ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dunia itu sebenarnya adalah sesuatu yang remeh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udhatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir barang seteguk pun. Karena dunia itu tidak ada harganya, enggak ada nilainya, maka Allah berikan kepada orang-orang kafir. Persis seperti kita saat memiliki sesuatu yang gak ada nilainya sama sekali, gak ada harganya sama sekali, maka kita akan campakkan. Gak akan kita simpan. Seperti inilah dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dalam riwayat lain, masih di Sunan At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah ta'ala wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Illa zikrullah ta'ala wa mawalah wa aliman wa muta'alliman, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang berilmu serta penuntut ilmu. Ada pernyataan dari salah seorang tokoh tabi'in terkemuka, Imam Sa'id ibn Musayyab. Beliau mengatakan, annad dunya nadzlatun. Sesungguhnya dunia itu rendah. Wahiya ila kulli nadlin amyal. Dan dunia itu akan lebih condong kepada setiap yang rendah. Wa andal minha man akhadhaha bi ghairi haqqiha wa talabaha bi ghairi wajhiha wa wada'aha fi ghairi sabiliha. Dan yang paling rendah adalah orang yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar, mencarinya dengan cara yang tidak benar, dan menggunakannya di jalan yang tidak benar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia itu sebagai perhiasan. Rendah, tapi Allah ciptakan dunia sebagai perhiasan. Tentu ini menjadi ujian bagi manusia. Di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-7, Allah berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan semua hal yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji mereka, menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan baik, menggunakannya dengan baik untuk menegakkan agamanya, ia akan selamat di akhirat. Tetapi siapa yang mengambilnya dengan cara yang tidak baik, menggunakannya dengan cara yang tidak baik atau untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan oleh sebab dunianya dia meninggalkan agamanya, maka ia akan binasa di akhirat. Jadi dunia itu perhiasan. Tujuan Allah jadikan dunia sebagai perhiasan untuk menguji keimanan kita. Dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, inna dunya khulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kalian sebagai pemimpin di dalamnya. Fayangbur kaifa ta'malun, lalu dia Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, maka waspadalah dari perhiasan dunia. Wattaqun nisa, dan waspadalah dari wanita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maksud dari penyebutan beberapa ayat dan hadis tadi itu sebagai peringatan peringatan bagi kita bahwa dunia itu tercela. Sehingga jangan sampai kita berlebihan dalam mencintainya, berlebihan dalam condong kepadanya. Apalagi kalau seandainya dunia itu dijadikan sebagai barometer dalam loyalitas. Kalau ada dunia saling berdekatan, saling mencintai, saling tolong-menolong, tapi kalau tidak ada dunia, saling menjauh. Beda halnya dengan mencari rezeki yang halal. Kalau mencari rezeki yang halal, melakukan segala sebabnya supaya bisa mendapatkan maslahat agama dan maslahat dunia, maka ini diizinkan secara syariat. Enggak termasuk yang dicela. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian semua di muka bumi ini tempat yang mudah dijelajahi. Oleh karena itu berjalanlah kalian di segala penjuru-Nya dan makanlah dari rezekinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, fahirsur rajul 'alal mali wasyaraf yujibu fasadaddin. Ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan itu akan membuat rusak agama. فَأَمَّا مُجَرَّدُ الْحُبِّ الَّذِي فِي الْقَلْبِ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يَفْعَلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَيَتْرُكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَيَخَافُ مَقَامَ رَبِّهِ وَيَنْهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَاقِبُهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا. Adapun kalau hanya sekedar cinta kepada dunia di dalam hati, namun seseorang masih mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan senantiasa takut dari kedudukan Rabb-Nya, kemudian menjaga dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum yang seperti ini. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus selalu ingat bahwa dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mu'min, tapi surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, jangan heran jika Allah Subhanahu wa taala seolah-olah membentangkan dunia itu untuk orang-orang kafir. Allah segerakan kebaikan-kebaikan bagi mereka di dunia. Dan ingat, kita tidak perlu kagum melihat keadaan orang-orang kafir yang begitu sukses dalam urusan dunianya. Di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-55, Allah mengingatkan dalam firman-Nya. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Fala tu'jibka, kata Allah, jangan sekali-kali kamu kagum terhadap harta benda yang mereka miliki dan anak-anak yang mereka miliki. Enggak usah tertipu. Enggak usah baper. Innama yuridu Allah liyu'adzibahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia dengan hal tersebut. dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ya. Dunia yang dimiliki oleh mereka memang membuat mereka bangga dan selalu menampakkan di hadapan kaum muslimin, menggoda kaum muslimin dengan itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengingatkan kita dalam firman-Nya di Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-55 juga. Kata Allah, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun. Apakah mereka menduga, apakah mereka mengira bahwa kami berikan kepada mereka harta dan anak-anak itu artinya kami mempercepat kebaikan untuk mereka? Sebenarnya tidak. Justru itu adalah azab bagi mereka. Bal la yashurun, hanya saja mereka tidak merasa, sehingga mereka tetap di atas kekafirannya dan ketika mati pun dalam keadaan kafir. Waliyadu billah. Allah katakan di Quran surat Ali Imran ayat 185, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sekedar perhiasan yang menipu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kenyataan, maka sikap manusia terhadap dunia itu bisa dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, man yaghlib ala qalbihi hubbud dunya. Golongan yang hatinya didominasi oleh kecintaan kepada dunia. Sehingga hal itu mempengaruhi akhiratnya. Dan akhirnya menyepelekan agamanya. Golongan ini adalah golongan yang orientasinya sempurna terhadap dunia. Apapun akan dilakukan untuk mendapatkan dunia, sekalipun harus menjual agamanya. Waliyallahu billah. Inilah orang-orang atau golongan yang benar-benar terfitnah dengan dunia. Dan inilah golongan yang Nabi alaihi salatu wasallam mengancam mereka dengan kebinasaan. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, wa abdul khamisah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta, sakhita. Sungguh binasa budak dinar, binasa budak dirham, binasa budak pakaian. Jika diberi dunia kesenangan, menampakkan kerelaan, tetapi jika tidak diberi maka marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya dari golongan yang seperti ini dan jangan menjadikan kita termasuk ke dalamnya. Nah. Ini golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang berusaha mendapatkan rejeki. Bekerja di dunia untuk mendapatkan rejeki. Tapi mereka atau golongan ini jadikan dunia hanya sebatas di tangannya saja. Tidak menyimpan dunia di dalam hatinya. Golongan ini senantiasa menegakkan hak Allah, menegakkan hak hamba, beribadah kepada Allah. Ya. Dan bersungguh-sungguh mendapatkan karunia dan keutamaan dari Allah. Golongan ini adalah golongan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di Quran surat An-Nur ayat yang ke-37. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Rijalun, mereka adalah orang-orang yang tidak membuat mereka lalai perniagaannya, jual belinya, dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat. Mereka sangat takut, mereka sangat khawatir dari suatu hari yang berguncang. hati-hatinya dan penglihatan-penglihatan. Hari kiamat. Salah seorang salaf, ya, Matarul Warraq, ia mengatakan, kanu yabi'una wa yashtaruna, walakin kana ahaduhum idza sami'a an-nida wa mizanuhu fi yadihi khafadahu wa aqbala ila as-salah. Dulu para salaf mereka biasa melakukan transaksi jual beli, tapi salah seorang di antara mereka itu kalau mendengar suara azan dan kebetulan timbangannya ada di tangannya, maka akan diletakkannya, kemudian pergi menghadap sholat atau mengerjakan sholat. Ini keadaan para salaf ahlus sidqi ma Allah, orang-orang yang jujur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal orang-orang yang seperti ini di zaman sekarang. Kenapa mahal? Karena langka. Sesuatu yang langka itu mesti mahal harganya. Tinggi nilainya. Nah. Berusahalah untuk menjadi golongan yang kedua ini. Ya. Tetap yang menjadi prioritas utama adalah din, adalah agama, adalah akhirat. Namun demikian tidak meninggalkan dunia. Ya. Dunia dijadikan hanya sekedar atau sebagai wasilah saja, bukan tujuan utama. Nah, inilah keadaan para salaf. Mereka semangat bekerja, tetapi mereka juga semangat menjaga agamanya. Pekerjaan yang mereka miliki itu tidak sampai menjadi fitnah bagi agamanya. Justru dengan pekerjaannya itu agama mereka semakin kuat. Manhaj mereka semakin kokoh. Mereka semakin yakin akan kebenaran. Ya. Tidak melemah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Golongan berikutnya yang ketiga adalah golongan yang berpaling dari dunia secara totalitas. Gak suka dunia pokoknya. Bahkan bekerja pun gak mau. Bekerja pun tidak mau. Tapi yang mereka lakukan adalah meminta-minta. Mereka gak mau bekerja, alasannya bisa membahayakan agama mereka. Mereka berpaling dari segala hal yang berbau dunia. Alasannya fokus untuk melakukan ibadah. Tapi di sisi lain, mereka minta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan ini jelas bertentangan dan menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Inilah cara-cara yang ditempuh oleh kaum sufiyah. Bertolak belakang dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya di Quran surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau seandainya selesai ditegakkan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, kemudian raihlah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan semangat, anjuran, motivasi kepada kita untuk bekerja. Ya. Mencari rejeki. Dalam hadis Bukhari Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la ay yakhtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Salah seorang di antara kalian mengumpulkan kayu bakar, kemudian mengikatnya, lalu memikulnya di atas pundaknya, itu jauh lebih baik baginya daripada dia harus meminta-minta. Baik diberi saat dia meminta-minta, ataupun tidak diberi. Nah. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, cara-cara yang seperti ini sangat dicela oleh para salaf. Gak dikenal ada para salaf yang malas bekerja, ya. Di sisi para salaf bahkan memiliki pekerjaan itu satu hal yang terpuji, ya. Kalau dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah mengatakan, "Inni la arar rajula fayu'jibuni." Sungguh aku pernah melihat ada seseorang dan dia sangat mengagumkanku. Lalu beliau mencari tahu, bertanya kepada orang-orang, "Alahu mihna?" Dia punya pekerjaan enggak? Ya, dia punya pekerjaan enggak? Kalau dari style, ya. Kalau dari penampilan, sudah yakin, artinya meyakinkan ini, bagus. Umar bin Khattab mengatakan, "Yujibuni." Mengagumkanku. Beliau bertanya-tanya, mencari tahu. Yang ditanyakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah, "Alahu mihna?" Apakah dia punya pekerjaan? Kalau seandainya dijawab tidak, maka Umar bin Khattab mengatakan saqata an aini. Ya. Ia jatuh dari penghormatanku. Nah, ia jatuh dari penghormatanku. Artinya aku enggak akan menghormatinya. Ya. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, apa pendapatmu wahai imam tentang orang yang duduk saja di rumah atau duduk saja di masjid? Lihat, bukan hanya di rumah, tapi juga duduk saja di masjid. Kemudian dia mengatakan, "La amalu syai'an hatta ya'tiyani rizqi." Aku enggak akan bekerja sampai rezeki datang kepadaku. Apa kata Imam Ahmad? "Hadza rajulun jahilal ilma." Orang ini bodoh tentang ilmu. Ya. Ama sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Apakah dia tidak mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi? Rezekiku dijadikan ada di bawah naungan tumbak. Usaha berburu, ya. Kan mendapatkan rezeki. Nah. Dan tidakkah dia mendengar Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda perihal seekor burung, "Taghdu himasan wa taruhu bitanan," di mana seekor burung ini pergi dalam keadaan perutnya kosong kemudian kembali dalam keadaan perutnya penuh, bahkan membawa sesuatu untuk anak-anaknya. Nah, ini golongan yang ketiga. Ada lagi golongan yang keempat, golongan yang ada sisi rakus terhadap dunia. Sekalipun dia kadang mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara global, walaupun dikatakan baik, ya, golongan ini, namun riskan terfitnah oleh dunia dan dunia masuk ke dalam hatinya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengingatkan, "Laukana libni Adam wadiyani min malin labtagha wadiyan thalithan." Seandainya Bani Adam itu memiliki dua lembah harta, niscaya ia akan berusaha untuk mendapatkan lembah yang ketiganya. La yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Enggak akan pernah ada yang bisa memenuhi mulutnya Bani Adam kecuali tanah. Kecuali kalau mati. Ketika mati selesai ambisinya terhadap dunia. ya. Golongan yang keempat ini juga golongan yang tidak terpuji, ya. Karena rakus terhadap dunia adalah hal yang terlarang. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sekali-kali Anda jual agama dengan dunia. Sebab dunia itu semuanya fitnah. Semuanya fitnah. Ya, kalau mau dirinci, di antara bentuk fitnah dunia itu apa saja, maka yang pertama adalah harta. Fitnah dunia adalah harta. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jelas sekali. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kalian, bahkan anak-anak kalian menjadi fitnah bagi kalian. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada pahala yang besar. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyebut harta itu sebagai fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Ya. Kalau seorang mukmin ditimpa fitnah harta, maka ini akan membuat agamanya melemah. Hingga waliyadzubillah, ia akan rela menjual agamanya. Ya. Inilah hal yang patut untuk diwaspadai. Yang kedua, yang termasuk fitnah dunia adalah an-nisa, wanita. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sehubungan dengan ayat ini, beliau mengatakan, khalaqallahul insana dha'ifan ay la yasbir 'anin nisa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, itu artinya la yasbir 'anin nisa. Manusia itu enggak sabar terhadap yang namanya wanita. Kecenderungannya, keinginannya sangat kuat terhadap yang namanya wanita. Maka wanita termasuk dari bagian fitnah dunia. Ini sangat selaras sekali dengan apa yang juga pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata beliau, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah sepeninggalku, ya, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari fitnahnya wanita. Makanya ada istilah harta, tahta, wanita. Memang itu tiga serangkai yang gak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah terfitnah dengan harta, maka berikutnya akan terfitnah dengan tahta dan wanita. Ya. Di dalam Al-Quran pun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara perhiasan, ya, dunia yang membuat manusia itu terlena, terpengaruh. Yang paling pertama yang Allah sebutkan itu adalah wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Lihat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat, di antaranya wanita. Pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking bahayanya fitnah ini, banyak sekali hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang mengingatkan kita. Seperti misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim, kata beliau, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian dari masuk menemui wanita. Faqala rajul minal ansar, kemudian ada seorang laki-laki dari Ansar bertanya, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Qala al-hamwu al-maut. Ipar adalah kematian. Bahaya. Fitnahnya lebih besar lagi. Nah. Jadi, sekalipun ipar, tetap harus waspada. Ya. Nah, kakak ipar wanita, adik ipar wanita, waspada, tidak boleh bermudah-mudah dalam hal ini. Ya. Tidak mungkin kita katakan fitnahnya besar kalau Rasul alaihi salatu wasalam tidak mengingatkan. Nah, sampai mengatakan alhamwu al-maut. Ipar itu mati. Ya. Kematian. Nah, kebinasaan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Jangan sampai ada seorang laki-laki yang khalwat berdua-duaan dengan seorang wanita. Ya. Dan tidaklah ada seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya pasti setan. Ya. Fitnah Bani Israel pun terkait dengan wanita. Nabi mengingatkan, fa'inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu soal wanita. Dan para salaf itu sangat kuat kekhawatiran mereka terhadap yang namanya fitnah wanita. Dulu Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, padahal usianya saat itu sudah 80 tahun. Ya. Usianya sudah 80 tahun, dan kalau di usia 80 tahun itu kan kecenderungan kepada wanita itu sebenarnya sudah menurun. Selain itu, salah satu dari penglihatan beliau pun terganggu. Beliau buta salah satu matanya. Tapi beliau rahimahullahu taala mengatakan, ma syai'un akhwafu indi 'alayya minan nisa. Enggak ada sesuatu pun yang paling aku takutkan menimpa aku selain dari fitnah wanita. Lihat, padahal usianya saat itu sudah 80 tahun, ditambah lagi salah satu matanya buta. 80 tahun loh, gak ada rogbah, gak ada kecenderungan terhadap wanita, pada umumnya sudah melemah. Tapi beliau mengatakan hal yang seperti ini. Nah, ini semata-mata menunjukkan begitu dahsyatnya fitnah wanita, dan itu termasuk bagian dari fitnah dunia. Ya. Karena kalau bicara soal fitnah dunia, atau bicara soal dunia secara umum, maka tentu tidak hanya menyangkut soal zolat, soal mal, soal uang, soal harta. Tapi wanita juga sama. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang mukmin membuka diri memenuhi seruan atau hal-hal yang menarik dirinya untuk cenderung kepada wanita, maka agamanya akan rusak. Ya, agamanya akan rusak. Bahkan bisa sampai menjualnya. Banyak orang yang pada awalnya istiqomah di atas sunnah, tapi karena gara-gara seorang wanita, jadi menyimpang. Ya. Jadi bukan hanya karena uang, harta, benda saja, tapi wanita pun bisa menjadi sebab menyimpangnya seseorang. Seperti dulu, ya, Imran bin Hattan. Nah, ia pada awalnya dikenal sebagai seorang ahlus sunnah. Kokoh di atas sunnah. Ya, mendakwahkan sunnah. Tapi terfitnah dengan seorang wanita khawarij. Pada akhirnya berbalik 180 derajat. Ya, yang pada awalnya membela sunnah, menyebarkan sunnah, justru malah memerangi sunnah. Ya, menjadi khawarij. Karena fitnah wanita. Nah, waliyadzubillah. Bentuk fitnah dunia lainnya adalah kedudukan. Adalah kedudukan. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi." Dua ekor serigala yang lapar, yang dilepaskan di tengah-tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan di dalam agama. Ya, ini bahayanya kedudukan. Nah, salah seorang salaf mengatakan, "Mattaqallah man ahabba syuhrata." Enggak dikatakan bertakwa kepada Allah orang yang senang popularitas. Orang yang senang popularitas, senangnya tenar. Karena ketenaran, popularitas itu kan bagian dari kedudukan. Saat seseorang itu tenar, populer, tentu ia akan mendapatkan kedudukan. Imam Fudail ibn Iyad mengatakan, "Ma min ahadin ahabbar ri'asata illa hasada wa bagha wa tattaba'a uyuban nas wa kariha an yudhkar ahadun bi khairin." Enggak ada seorang pun yang senang kedudukan melainkan ia akan hasad dan dengki, kemudian mencari-cari kelemahan manusia, dan dia tidak akan suka ketika ada seseorang yang disebutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi pengennya teh dia, ya, dialah nomor satu. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang suka kedudukan, popularitas, nampak kedengkiannya, nampak hasadnya, bahkan berusaha untuk terus mengorek-ngorek kelemahan orang lain. Kalau Imam Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan, la yuflih man syammamta min huraihatar riyasah. Enggak akan beruntung orang yang kamu cium darinya ada bau-bau kedudukan. Ya. Enggak akan beruntung. Apapun yang dilakukannya demi untuk mendapatkan hal tersebut, akan membuatnya binasa. Akan membuat orang semakin jauh darinya, bukan malah simpatik. Ya. Dulu para salaf menyebut cinta, popularitas, senang, kedudukan itu dengan syahwat khafiyah. Dengan syahwat khafiyah. Pernah ditanyakan kepada Abu Daud As-Sijistani, masyahwatul khafiyah, apa sih syahwat khafiyah itu? Kalau dibahasakan berarti syahwat yang tersembunyi. Apa sih syahwat khafiyah itu? Beliau menjawab, hubbur ri'asah. Senang kedudukan. Ya. Ingin selalu menjadi rujukan orang nomor satu. Nah. Dulu para salaf itu mereka menjauh dari majelisnya orang-orang yang ambisi kepada kedudukan, ambisi popularitas. Para salaf itu enggak mau duduk di majelisnya dan mereka tahu itu. Ya. Tujuannya supaya mereka enggak terfitnah. Nah. Kalau seorang mukmin terfitnah dengan kedudukan, popularitas, maka akan hilang keikhlasannya. Ya. Akan hilang keikhlasannya dan pada akhirnya akan menjual agamanya demi untuk kedudukan. Gak peduli hak atau batil, gak peduli dusta atau jujur, gak ada. Yang ada menang atau kalah. Dan orang yang seperti ini selalu mencari kemenangan. Gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bicara soal bentuk-bentuk dari fitnah dunia itu banyak. Ya. Alat-alat musik, nyanyian itu juga termasuk fitnah dunia. Minum-minuman keras juga sama. Banyak sekali. Nah, semoga sebagian yang disebutkan tadi paling tidak bisa mewakili, ya. Nah, alat musik, nyanyian, jelas ini sesuatu yang sudah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah juga menyatakan wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia ada yang senang kepada lahwal hadis, ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, lahwal hadis itu adalah al-ghina, nyanyian. Wallah alladzi la ilaha illa huwa, sampai bersumpah lahwal hadis adalah nyanyian demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia. Mengulang ini sampai 3 kali. Ya. Nah. Jelas kalau seorang mukmin terfitnah dengan nyanyian itu akan membuat lemah hatinya. Ya. Dia akan menjauhi Al-Quran. Karena nyanyian dengan Al-Quran, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, la yastami'ani fil qalbi, enggak akan pernah bersatu di dalam hati. Kalau orang suka nyanyi, maka ia akan menjauhi Al-Quran. Tapi kalau orang senang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka nyanyian enggak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Ya, karena dua hal yang enggak pernah bisa menyatu di dalam hati, nyanyian dengan Al-Quran itu dua hal yang kontradiktif. Dua hal yang kontradiktif, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah. Minum-minuman keras juga sama. Ya. Ini akan membuat rusak akal. Nah. Seorang mukmin kalau senang terfitnah dengan minum-minuman keras, maka akan melakukan hal yang di luar nalar. Rusak agamanya. Apalagi jelas Nabi sudah mengharamkan, ya kan? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan haram hukumnya. Nah. Kalau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dulu pernah mengatakan, "Lau kanal aqlu yushtara lataghalan nas fi thamanihi." Seandainya akal itu diperjualbelikan, tentu manusia itu akan memasang tarif yang sangat mahal. Kalau seandainya akal diperjualbelikan, tentu manusia akan memasang tarif untuknya yang sangat mahal. Kemudian kata beliau, fal ajab. Yang mengherankan itu adalah orang yang membeli dengan hartanya sesuatu yang justru akan merusak akalnya. Nah, khamr. Minum-minuman keras. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dalam banyak hadis telah menyampaikan peringatan-peringatan dari fitnah dunia. Karena beliau tahu bahayanya. Beliau tahu bahayanya. Bahaya terhadap diri seseorang, bahaya terhadap keluarga, bahaya terhadap agama yang paling utama. Ya, karenanya beliau alaihi salatu wassalam senantiasa berlindung dari fitnahnya. Dalam hadis Bukhari, beliau dikatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kami beberapa kalimat. Apa di antaranya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Wa a'udzu bika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari pengecut. Wa a'udzu bika min an nuradda ila ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, yaitu kepikunan. Wa'udzu bika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Jadi Nabi berlindung dari fitnah dunia. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa menjauhi sebab-sebab yang bisa mendatangkan fitnah dunia. Beliau tidak sibuk ya menghabiskan semua waktunya untuk dunia. Kalaupun beliau bekerja, ya, maka itu hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya saja. Selebihnya sedekah. Ya. Beliau memperingatkan umatnya, memperingatkan kita dari bahayanya. Seperti dijelaskan dalam hadis dari Uqbah Ibnul Harith, riwayat Bukhari, Uqbah bin Haris mengatakan, "Shalaitu wara'a an-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinati al-Asra." Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat Asar di kota Madinah. Fa sallama, kemudian beliau salam. Tsumma qama musri'an, tiba-tiba beliau langsung berdiri. Ya. Cepat keluar, fatakhatta riqaban nas, sampai melewati pundak-pundak manusia. Menuju sebagian kamar dari istrinya. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Kata Uqbah Ibnul Harith, para jamaah, manusia, orang-orang yang ada di situ merasa heran. Kenapa Nabi bergegas keluar dari tempat sholat? Fakharaja alaihim, kemudian ketika Nabi datang lagi, kembali lagi, ya, beliau melihat bahwa orang-orang nampak keheranan terhadap beliau. Maka faqala, beliau mengatakan, zakartu syai'an min tibrin ingdana fakarihtu an yahbisani fa'amartu bikismatihi. Tadi aku ingat beberapa kepingan emas yang ada di rumah. Aku tidak ingin, ya, aku tidak ingin kepingan-kepingan emas itu menahanku, menyibukkanku. Sehingga aku perintahkan untuk segera dibagikan. Bayangin, ini Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau khawatir, ya, dari dunia yang bisa jadi membuatnya fitnah. Di kesempatan lain, beliau alaihi salatu wasallam juga mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Tidak ada kepentinganku terhadap dunia melainkan seperti orang yang sedang berkendara, ya, atau berjalan, kemudian berteduh di bawah sebuah pohon, lalu pergi dan meninggalkan pohon itu. Nah, dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menelaah ungkapan-ungkapan para salaf tentang tercelanya dunia dan peringatan mereka dari bahayanya dunia, sangat banyak sekali. Karena mereka adalah orang-orang yang memang diketahui sangat dalam pemahamannya, bersih jiwanya, kuat ilmunya, ya, sangat tinggi keterikatannya dengan akhirat. Salah satu contoh, sahabat Jundub Ibn Abdillah. Beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala macam kesalahan. Ini sahabat Jundub. Lain lagi dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, inna Allah ta'ala ja'ala dunya thalathata ajja'in. Juz'un lil mu'min, wa juz'un lil munafik, wa juz'un lil kafir. Fal mu'min yatazawwad wal munafik wa yatazayyan wal kafiru yatamatta. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ja'alad dunya thalathata ajza, membagi dunia menjadi tiga bagian. Juz'un lil mu'min, satu bagian untuk seorang mukmin. Satu bagiannya lagi untuk munafik, dan satu bagiannya lagi untuk orang kafir. Fal mu'min yatazawwadu, seorang mukmin ia akan menjadikan dunia, ya, bagian dari dunianya itu untuk bekal menuju akhirat. Kalau yang munafik, maka ia akan jadikan dunia itu sebagai perhiasannya. Sedangkan orang kafir akan bersenang-senang dengannya. Ya. Kalau orang yang beriman akan menjadikan dunia itu sebagai bekal saja. Ya. Kalau munafik akan menjadikan dunia sebagai perhiasan. Kalau orang kafir menjadikan dunia untuk bersenang-senang. Ini sahabat Ibnu Abbas. Ada lagi Imam Fudail bin Iyaw. Beliau mengatakan, lau kanatid dunya min zahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa lakana yanbaghi lana an nakhtara khazfan yabqa ala zahabin yafna. Seandainya dunia itu adalah emas tetapi akan lenyap, akan sirna, akan habis, dan akhirat itu bagaikan sebuah kendi yang awet, yang akan tetap ada, maka sudah semestinya bagi kita untuk lebih memilih kendi yang awet, yang tetap ada, daripada emas yang akan habis dan sirna. Kalimat yang indah, kalimat yang patut ya untuk jadikan, kita jadikan sebagai bekal, modal, ya, bahwa dunia sesuatu yang akan sirna, ya, sedangkan akhirat itulah yang akan tetap abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, untuk itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga kajian kita kali ini semakin membuat kita betapa penting bagi kita untuk memprioritaskan segala hal yang berhubungan dengan akhirat, di antaranya adalah agama kita. Jangan sampai kita jual agama ini dengan dunia yang faniyah, dengan dunia yang sebenarnya akan sirna dan akan kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.